طيب تفضل براحتك. منفعلا صاحبها مفعولة ليستحق صاحبها الذم فاعل ليستحق والأمر ما في معتوب والأمر القوم والدين وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم ومن اتبع الجنيد فيها كان على التدري ومن خالفه ضل الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي سهول هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الأول فبين لهم الجنود طيب هل تكتب سنة جنود دولو طيب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ويجعلون المراتب ثلاثة dan mereka ya, para kaum wahdatul wujud ini menjadikannya tiga tingkatan ya, tiga tingkatan ya tazadat fiha wa yataraqqa artinya kalau mau seorang menjadi penganut wahdatul wujud yang terjadi ada tingkatan ya, jadi bertahap yaqulun al-abdu yashhadu awwalan mereka mengatakan seorang hamba perdananya itu pertama-tamanya dia menyaksikan awwalan awwalan ta'atan wa ma'siyatan artinya dia menyaksikan ini benar-benar ketaatan ini kemaksiatan syariat mengikuti syariat ayy barakallahu fikum ini awal martabah mereka ya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 5, hadihi martabatul awam, awam alladzina yufarriquna baina ta'ati wal ma'siyah. Ini tingkatan orang awam menurut kaum Wahdatul Wujud yang masih membedakan ketaatan dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Ya, summa ta'atan bila ma'siyatin. Kemudian berikutnya adalah ketaatan tanpa maksiat. Nah, baik. Mereka mengatakan kullu ma yaf'aluhu al-insanu fa huwa ta'atun, bi annahu in ata amrahu faqad ata'a qadrahu, fa huwa muti'un lillahi ala kulli hal. Ya. Nah, kemudian mereka melakukan ketaatan, ya. Mereka melakukan ketaatan tanpa kemaksiatan. Tanpa kemaksiatan. Karena kaum Wahdatul Wujud mengatakan setiap insan itu melakukan ketaatan. Walaupun dia bermaksiat pada Allah, taruhlah dia durhaka pada perintah Allah, tapi dia faqad ata'a qadarahu. Dia telah mentaati qadarahu, takdir Allah. Takdir Allah menghendaki dia berbuat maksiat, dia taati itu. Takdir Allah itu. Ini jabriyah dikit ini. Bukan dikit, banyak. Baik. Kemudian ya, summa la ta'ata wa la ma'siyata. Kemudian akhirnya tidak ada lagi ketaatan, tidak ada pula kemaksiatan. La ta'ata wa la ma'siyata. Ya, tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi kemaksiatan. Ah. Barakallahu fikum. Nah, artinya di mata mereka ini semua sudah tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi maksiatan. Ya. Di keterangan Syekh Shalih Fauzan menyatakan summa yataharrar al-insan indahu wa hadha a'la darajah wa huwa fil haqiqah asfal darajah. Ya la yashhadu ta'atan wa la ma'siyatan wa laysa li ahadin 'alaihi amrun wa la nahyun. Ini udah nyampe derajat Tuhan. Ya, udah nyampe derajat Tuhan. Mereka kan menyatakan namanya Wahdatul Wujud, semua alam ini adalah ilah. Enggak ada makhluk. Semuanya Rabb, semuanya Khalik. Enggak ada makhluk. Kalau sumpah sampai derajat ini derajat yang tertinggi. Inilah hakikat. Ya. Inilah hakikatnya. Mereka enggak lagi menyaksikan ketaatan kemaksiatan, enggak ada lagi. Karena seorang pun tidak ada pada diri orang tersebut beban perintah, beban larangan, enggak ada. Ini tertinggi, ya dan billah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa syuhudul awal huwa asyuhudu as-sahih. Nah, persaksian yang pertama itu persaksian yang benar. Ya, itu yang mereka klaim sebagai tingkatan orang awam. Ya, syadu awalan ta'at. Ya. Baik. Nah, wa huwa al-farqu baina ta'ati wal ma'asi, itu membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Namun mereka katakan itu tingkatan orang awam. Ya, Syekh Shalih Fauzan memberikan talik, ya, kata sih, lakin hada yakulun, mereka menyatakan terkait hal ini martabatul awami alladzina la yumayizun, itu tingkatan orang-orang awam yang enggak bisa bedain. Nah, asbaul anbiya, itu orang awam itu siapa? Pengikut para nabi, alladzina yufariquna baina taati wal ma'siyah, yang membedakan ya antara ketaatan dan maksiat, wa huwa indahum laisa bisahih, menurut mereka ini enggak benar. Ya, lakin fil waqi annahu huwa sahih, labuda li anna al af'al takunu ba'duha ta'atan wa ba'duha ma'siyatan. Balik sesujud wa tasbih wa tahlil misla zina wa tariqa wa syirb al khamr. Hakikatnya padahal demikian. Ya, harus dibedakan. Karena perbuatan tersebut ada sebagiannya ketaatan, ada sebagian kemaksiatan. Sujud, tasbih, tahlil itu enggak sama seperti zina, mencuri, dan khamr, kata Syekh Shalih Fauzan. Kata mereka itu semua sama. Wa amma syuhudu tsani fa yuriduna syuhudal qadar. Syuhud al-qadari. Sementara syuhud yang kedua, persaksian yang kedua, yang tingkatan yang kedua ini, maka yang mereka katakan di sini adalah ya syuhud al-qadar. Yaitu syuhud takdir. Syuhud al-qadar. Ya, mereka mengatakan asyar'u wal-qadru syai'un wahidun. Mereka mengatakan takdir dan syariat itu sesuatu yang satu. Fal insan idza fa'ala syai'an, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, fal insan idza fa'ala syai'an, seseorang jika dia melakukan sesuatu, itulah takdir, itulah syariat. Ya. Fa in kana mukhalifan lisyara' fa huwa muti'un lil qadar. Walaupun dia menyelisihi syariat, hakikatnya dia mentaati takdir. Wa muti'un lillah. Kalau mentaati takdir berarti dia mentaati Allah. Wa in asa amrahu faqad wafaqa qadarah. Nah, kalaupun dia menyelisihi syariat Allah, tetapi di sisi lain dia mencocoki, menyelarasi, sepakat dengan takdir Allah. Ini jabriyah mereka juga. Wahdatul wujud dalam bab takdir mereka jabriyah. Ini mengerikan. Kama anna ba'daha ula'i yakul, sebagaimana sebagian mereka mengatakan ana kafirun bi rabbi. Ya, mereka mengatakan ana kafirun bi rabbi yu'sa. Ya, ya dan billah. Mereka menyatakan aku kafir mengingkari Rabb yang didurhakai. Kata mereka yang namanya Rabb itu enggak ada yang didurhakai. Anda melihat iblis, iblis kafir, iblis tidak taat, iblis iblis durhaka yang kata Allah, ya. Aso, iblis itu aba, wastakbaro, ya, iblis itu aba menolak, iya, tapi dia taat pada Allah pada tarik, pada sisi apa? Takdir. Jadi mereka mengatakan saya kafir, saya mengingkari Rob yang didurhakai, didurhakai, nggak ada itu Rob yang didurhakai, iya dan bila. Ini mengerikan, ya, ini mengerikan. Tidak apa itu. Syaikhul Fauzan berbicara itu. Ya ini. Ya. Wala yakdir yamna al-asi. Yaitu saya mengingkari Rabb yang tidak mampu. Ya, tidak mencegah kemaksiatan. Al-asiyah. Kata mereka. Wallahu a'tal ibadah al-ikhtiar. Kata mereka. Padahal Allah memberikan hamba ikhtiar pilihan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Nabatari. Faja'alnahu sami'an basirah. Allah sebutkan manusia diberikan Allah sami' basir. Sami'un basir. Maka dengan pendengaran, penglihatan yumayyizu bainal asya. Dia dapat membedakan antara beberapa hal. Ya. Imma syakiran wa imma kafur. Apakah dia jadi orang yang bersyukur atau orang yang kafir? Kayf huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ada di antara kalian kafir, ada di antara kalian yang beriman. Baik, ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di Ta'liq wal Bayan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba qudrah, keinginan, ikhtiar, pilihan. Maka mereka melakukan. Wa hadha yazmu anna al-ma'siyata mukhalafatul iradah allati. Ya, dan mereka mengingkari Rabb yang didurhakai. Rabb yang didurhakai. Wal khalqu kulluhum dakhiluna tahta hukmil masyiah. Sedangkan makhluk semua berada dalam cakupan hukum masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa yaqulu syairuhum, penyair mereka berkata, hai, penyair mereka mengatakan asbahat, asbahat atau asbahtu, asbahtu kan ya, asbahtu pun fa'ilan, aku berbuat, ya, aku munfa'ilan, aku berbuat, aku melakukan lima takhtaru, berdasarkan apa yang apa namanya, lima yakhtaru, aku melakukan berdasarkan apa yang ia pilih, apa yang dikehendaki dari diriku, min min fi'li dariku, ya, perbuatanku kulluhu ta'atu, semuanya adalah ketaatan. Ini penyair siapa ini? Penyair sufi, penyair Wahdatul Wujud. Ya, itu Wahdatul Wujud. Ya, dan ya, artinya dari sini gimana? Ya, artinya la yujadu maksiatun wa ta'atun. Enggak ada tuh namanya ketaatan kemaksiatan. Ya. Berarti dia seakan-akan mengatakan ana af'alu bi mujibil qadar. Ya, aku melakukan, ya, apa yang telah diwajibkan oleh takdir. Fa akunu muti'an 'ala kulli hal in zana wa in shalla kulluhu ta'atun. Karena muwafiqun lil qadar, kata mereka ini. Saya melakukan apa aja, mau zina kayak, mau sholat kayak, semua adalah ketaatan. Karena itu sesuai dengan, ya, takdir Allah musta'an. Kemudian wa ma'lum anna hadha khilafu ma arsalallahu rusulahu wa anzala bihi kutubah. Padahal telah dimaklumi keyakinan ini tentu menyelisihi, ya, menyelisihi apa ya ajaran apa yang telah Allah utus para rasulnya dengan ajaran tersebut dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Fa innal ma'siyata allati yastahiqqu biha adzam sahibaha adzamu wal iqabu mukhalafatu amrillahi wa rasulih. Karena kemaksiatan ialah yang pelakunya patut mendapat celaan dan hukuman. Ya. Yang pelakunya patut mendapatkan celaan dan hukuman adalah mukhalafatu amrillah wa rasulih. Adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Itu kemaksiatan yang pelakunya patut mendapatkan dam, celaan, hinaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah. Itulah batas-batasan hukum Allah. Dari umma yuti'illah wa rasulah yudkhiluhu jannatin tajri'in tahtihal anharu khalidin fiha. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dhalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang besar. Umma ya'sillah wa rasulah, siapa yang bermaksiat tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'ab wa yata'adda hududah, dia sengaja melanggar batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, ya. Yudkhiluhu naran khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke neraka, dia kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin. Baginya azab yang menghinakan. Ya, azab yang menghinakan. Baik. Hudud yang dimaksud hududun, hududuhu itu maharimu, segala hal yang Allah haramkan, yang Allah berikan batasan kepada para hamba. Tilka hududullahi fala taqrabuha fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Banyak ayat juga demikian. Baik. Wa sanadkuru al-farqa bainal iradati al-kauniyati wad-diniyati wal-amri al-kauni wad-dini. Ya, dan saya akan dan kami akan menyebutkan perbedaan antara iradah kauniyah, ya, dan iradah diniyah. Iradah kauniyah itu gampang, kehendak Allah yang telah Allah tetapkan di lauhul mahfuz, takdirnya iblis, taatnya Musa, takdirnya Fir'aun. Dan iradah diniyah, kehendak Allah agar Fir'aun juga taat, ya, gitu. Kehendak iblis agar taat, kehendak Musa agar taat, kehendak Allah berkehendak Fir'aun taat. Namun itu semua tidak terjadi kalau sesuai dengan, kecuali sesuai dengan iradah kauniyah. Baik, maka iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah diniyah belum tentu terjadi. Wal amri kauni wa dini, sama ini. Perintah kauni dan perintah dini. Perkara kauni, takdir dan dini, syar'i. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية. Ya. Nah, permasalahan ini ternyata samar di antara kelompok Sufiyah. Ya. Ini ternyata samar. Mereka enggak paham. Akhirnya timbullah berbagai macam pemikiran yang keliru dalam hal ini. Fabayyanaha al-Junayd, maka Imam Junayd menjelaskan perbedaannya. Lahum, kepada mereka. Faman ittaba al-Junaydu fiha kana ala sadaat, waman khalafahu dhalla. Siapa yang mengikuti Imam Junayd dalam ini, dia berada di atas jalan yang benar. Namun siapa yang mengikuti Junayd dalam hal ini, berarti dia berada di atas agama, ajaran yang salah. Ya. Tadi sampai sini. Fa innahum takallamu fi anna al-umura kulluha bi mashiatillah wa qudratihi wa fi shuhudi hadha tauhid hadha yusammuna al-jam' al-awwal. Mereka sesungguhnya, karena sesungguhnya mereka itu, mereka membahas, berbicara, berkomentar tentang masalah bahwa segala urusan terjadi berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah. Itu berkaitan dengan saksi-saksi tauhid, syuhud tauhid. Maka inilah yang mereka namakan sebagai al-jam'ul awwal. Al-jam'ul awwal itu keunikan persalahan yang pertama.